Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوان في الدين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita senantiasa mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia limpahan kenikmatan dan kenikmatan yang senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita, di mana di antara kenikmatan yang sangat amat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat menjadi penuntut ilmu, nikmat untuk bisa ngaji, belajar. Ini adalah kenikmatan yang sangat amat besar yang patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan ngaji dan belajar Quran Sunnah ini yang akan mengantarkan orang manusia menjadi sosok yang beradab, punya martabat di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Demikian pula lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ngaji yang benar, ngaji Quran, ngaji Sunnah, insya Allah dia akan menjadi hamba-hamba yang beradab, berakhlak, berbudi pekerti yang luhur, karena dia yakin bahwa dengan adab dan budi pekerti yang luhur tersebut yang akan mengantarkan dirinya menuju kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin banyak, akan tetapi orang mukmin yang paling sempurna adalah seorang mukmin yang paling bagus akhlak budi pekertinya. Sehingga ketika semangat ngaji, semangat menuntut ilmu, kok akhlak dan budi pekertinya tambah rusak, berarti dia salah dalam belajar, salah didik, salah asuh. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk benar-benar menjadi seorang penuntut ilmu yang dengannya sebagai modal untuk menjadi hamba-hamba Allah yang betul. Barakallahu fikum. Kenapa kita ingatkan ini? Karena ada di antara saudara-saudara kita yang ngaji semangat mempeng, akan tetapi tidak sebagaimana yang dianjurkan untuk mempeng dikaji. Yang harusnya semangat dikaji itu apa? Yang seharusnya semangat untuk dipelajari itu apa? Maka hanya orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka taufik, sehingga ngajinya bisa betul dan juga dalam mempraktekkan ataupun mengamalkannya. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di antara masail atau kelakuan orang-orang jahiliyah, taqarrubuhum ilallah bifi'lil muharram. Orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan haram. Jadi, di antara kelakuan orang-orang jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan perbuatan yang diharamkan. Maka, ini tentunya perkara yang harus jadi perhatian kita. Karena terkadang, karena enggak punya ilmu, akhirnya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan haram. Misalnya, karena enggak punya ilmu, sementara dia pengen beribadah, akhirnya terjerumus ke dalam perkara bid'ah. Haram. Pengennya beribadah. Pengennya dekat dengan Allah. Akan tetapi terjerumus ke dalam perbuatan haram. Ada pula di antara mereka, pengennya beribadah, pengennya mendekatkan diri kepada Allah, tapi terjerumus ke dalam kesyirikan. Wal'iyadu billah. Dianggapnya, yang namanya ibadah, yang namanya mendekatkan diri kepada Allah, yang namanya orang baik, itu ketika lalu lalang di kuburan para wali, sering ziarahan kuburan para wali, ini Islam jempolan. Coba antum tanya kepada mereka, Islam dia begini ini, kami ini orang baik, bukti dari kebaikan kami sering ziarah ke kuburan para wali, sering istilahnya mengadakan ritual di kuburan para wali. Ya inilah Islam, ya inilah ibadah, ya inilah bentuk kami mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dengan perbuatan tersebut justru membuat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang beramal dengan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu, menjalankan konsekuensi sebagai seorang yang bertakwa. Anta'mala bito'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Melakukan ketaatan ala nurin minallah, dilandasi dengan ilmu. Diharapkan dari melakukan ketaatan tersebut ganjaran dari Allah. Ini takwa. Ini bukan dengan perkiraan, bukan dengan prasangka atau praduga semata, tapi benar-benar ala nurin minallah, sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Taib at-ta'abbud bi kasbi al-aurat. Di antara bentuk yang mereka lakukan adalah orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan cara membuka aurat. Jadi mereka membuka aurat itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini orang-orang jahiliyah. Kaqaulihi wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, apa dalil yang mereka pergunakan ketika melakukan perbuatan fahisyah tersebut? Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, alaiha, ya seperti ini ketika beribadah dengan cara membuka aurat. Jadi dalil mereka beribadah dengan cara membuka aurat, dalil mereka beribadah dengan melakukan perbuatan haram, siapa dalilnya? Nenek moyang mereka. Wallahu amarana biha. Yang kedua, lebih parah lagi, Allah yang memerintah kami untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Inilah kelakuan orang-orang jahiliyah. Yata'abbadu ahlul jahiliyah bikasfi al-aurat fit tawaf. Orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan cara membuka aurat di ketika tawaf. Karena syaitan menghias-hias untuk mengereka. Anna man la yakun min ahlil haram. Kalau orang bukan penduduk haram, bukan penduduk haram, kemudian dia datang dari penjuru daerah, bukan dari tanah haram, orang luar daerah Mekah. Fa innahu la yadkhul al-haram bi thiyabihi allati jaa biha. Enggak boleh masuk batas tanah haram dengan pakaian yang dikenakan dari daerah lain. Li annahu asallaha fiha. Karena dengan pakaian tersebut dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jika didapati dari penduduk haram yang ngasih kepada orang luar haram ini pakaian, maka ia tawaf ke Ka'bah dengan mengenakan pakaian pinjaman dari penduduk haram Mekah. Wa illa, jika tidak ada yang minjemi, maka semenjak dari perbatasan tanah haram, dia sudah harus membuka pakaiannya. Semenjak dari batas tanah haram, yang memang sudah ada batas-batasnya tanah haram itu. Begitu masuk, belum sampai Ka'bah, baru masuk perbatasan tanah haram, sudah harus dilepas bajunya. Kalau tidak ada penduduk Mekah yang meminjaminya. Taib, ketika mereka ditanya, kenapa kalian melakukan perbuatan seperti ini? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kami jumpai nenek moyang kami ya seperti ini. Artinya sejak zaman dulu itu sudah begini ini adat isi adat kami, cara kami beribadah kepada Allah itu ya begini ini. Sehingga ketika ada yang negur misalnya, kamu itu anak kemarin sore ngaji baru apa, masih ngusen sudah menegur orang tua. Kami itu masih ingusan, kok udah negur orang tua. Nenek moyang kami itu ya kayak begini ini. Seperti kita ini menjalani peribadatan. Ini ketika ditegur. Kenapa? Ya karena memang apa yang dilakukan itu sudah mendarah daging. Run temurun di kalangan orang-orang jahiliyah. Sehingga ketika ada orang yang mau benerke, dianggapnya ini ajaran baru. Ketika akan ada orang yang membenerke, meluruskan. Pak ini maksiat, pak ini haram. Oh kamu bawa ajaran baru ya, kamu aliran sesat ya, kamu ekstrim ya, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Tapi bahkan mereka juga mengatakan, wallahu amarona biha. Bahkan Allah juga yang memerintahkan kami untuk seperti ini. Tawaf dengan telanjang, kata mereka. Tapi padahal yang namanya telanjang atau membuka aurat itu matanaha qubhuhu. Keburukan yang amat sangat. Akan tetapi banyak dari manusia fi hadza zaman ya'tabirunahu raqiyan wa tahaddura. Akan tetapi banyak dari manusia di masa kita ini menganggap bahwa itu adalah apa, kemajuan. Ini zaman milenial, ini zaman modern. Dengan terbukanya aurat itu dianggapnya mengikuti zaman. Dengan mengenakan pakaian dengan terbukanya aurat dianggapnya ini modern. Dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang itu dihias-hias oleh syaitan. Wal'iyadu billah. Thumma raddallahu alaihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Kul innallaha la ya'muru bil fahsya'. Katakan kepada mereka, orang-orang yang tawaf dengan telanjang itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan mereka untuk berbuat keji, untuk berbuat mungkar. Allah tidak mensyariatkan hambanya beribadah dengan cara membuka aurat. Jadi justru yang Allah ta'ala perintahkan adalah sebaliknya. Ketika beribadah itu dengan menutup aurat. Kenapa? Lima fidzalika minnal bu'di anil fitnah. Karena dengan menutup aurat itu akan menjauhkan dari terjerumus ke dalam fitnah. Maka ini bertolak belakang antara ajaran jahiliyah atau kelakuan jahiliyah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat amat tidak suka beribadah atau berupaya untuk menyelisih tata cara peribadatan orang-orang jahiliyah, di mana dengan membuka aurat akan terjadi fitnah, dengan membuka aurat al-wuqu fil jaraim al-khalqiyah akan terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran akhlak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ngerti seberapa besar ketika terbuka aurat. Maka Allah mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dilandasi dengan ilmu. Di mana dalil mereka tadi sebagaimana yang telah kita sebutkan, wajadna alaihi aba'ana. Ini dalil yang mereka gunakan ketika mereka beribadah dengan cara membuka aurat. Kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami ketika beribadah ya seperti ini. Kami dilahirkan, yang kami jumpai ya sudah seperti ini. Inilah bahayanya satu kemungkaran kalau tidak diingkari. Maka kemungkaran tadi akan mendarah daging. Tambah semakin kuat. Sehingga kemungkaran tadi akan berubah menjadi makruf, kebaikan. Sehingga justru karena sudah terlalu kuat, mengakar, mendarah daging, yang mengingkari justru yang disalahkan. Yang mengingkari justru yang dianggap membawa kemungkaran. Kenapa? Karena terlambat mengingkari. Karena terlambat dalam ingkarul mungkar. Sehingga jangan sampai yang namanya kemungkaran dibiarkan, yang itu akan tambah semakin mengakar, kuat, menyebar, sehingga sulit untuk diingkari di kemudian hari. Mungkin sekarang di masa kita masalah sepele. Cuman masalah sepele. Tapi apa yang bakal dilakukan oleh anak-anak kita? Kemudian cucu-cucu kita? Ketika kemungkaran sepele tadi tidak diingkarinya. Maka monggo, yang namanya kemungkaran, sebagaimana yang disebutkan bahwa manahaitukum anhu fajtanibu ma'amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah, lakukan semampu kalian. Tapi kalau larangan, fajtanibuhu, jauhi. Enggak ada istilahnya, jauhi semampu kalian. Jauhi kalau itu kemungkaran yang besar. Bukan begitu dalilnya. Jadi kalau perintah, lakukan semampu kalian. Tapi kalau larangan, fajtanibu, jauhi. Kenapa? Karena kalau enggak dijauhi, nanti akan seperti orang-orang jahiliyah ini akibatnya. Mengakar, mendarah daging, sehingga yang mengingkari justru dianggap membawa ajaran mungkar. Nas'alallaha at-taufiq. Ini dalil yang pertama, yaitu kami jumpai bapak-bapak kami, ya sudah seperti ini. Artinya mereka taklid buta. Mengikuti apa yang dilakukan bapak-bapak mereka, sekalipun bapak-bapak mereka tidak punya ilmu atau berjalan di atas kemungkaran. Wa tsaniyah a'dham wa akhtar. Dalil yang kedua, lebih parah lagi. Dalil yang kedua yang mereka gunakan, lebih parah dan lebih bahaya lagi. Wallahu amarona biha. Kata mereka, kami tawaf dengan telanjang, ini Allah yang memerintahkan. Maka dalil yang kedua ini lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena berbicara atas nama Allah Subhanahu tanpa dilandasi dengan ilmu. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Atau taqawul Allah bila ilmin. Ini dosanya jauh lebih besar. Padahal Allah mengatakan, kul innallaha La ya'muru bil fahsya', katakan kepada mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka untuk berbuat keji. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Apakah mereka tidak mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian enggak punya ilmunya? Asal ngomong. Ini perkara yang sangat amat membahayakan. Wal qaulu 'ala Allah bila ilmin jarimatun khatiratun jidda. Kata Syekh Hafizullah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu kejahatan yang sangat amat membahayakan. Kejahatan yang sangat amat membahayakan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Taib. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan untuk melakukan kesyirikan yang tidak turun padanya hujjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan untuk para pelaku hujjah sedikit pun selama-lamanya. Enggak akan ada. Enggak akan mereka memiliki hujjah atau dalil tentang kesyirikan yang mereka perbuat. Barakallahu fikum. Di mana yang namanya kesyirikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain, in tattabi'una illa dhon in antum illa takhrusun. Tidaklah kalian mengikuti kecuali cuman sangkaan, dugaan. In antum illa takhrusun. Tidaklah dalil antum kecuali kira-kira. Jika seorang minta-minta kepada yang bau reksa di satu tempat, apa dalilnya? Kira-kira, dugaan. Barangkali nanti kalau saya minta-minta di sini bisa dikabulkan. Cuman prasangka, cuman kira-kira. Syaitan sangat mendukung apa yang mereka perbuat tersebut. Sehingga terkadang di tempat-tempat seperti itu, benar-benar mungkin ketika ditanya ada yang jawab. Ketika apa ada yang ritual di situ, benar-benar ada yang ganggu. Sehingga seorang tambah semakin yakin dengan kira-kiranya tadi, dengan prasangka tadi yang sama sekali tidak dilandasi dengan ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau mengucapkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Di mana al-qaul 'alallah bila ilmin aqdam minasyirki. Kata Syekh Hafizullah, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu lebih besar dosanya dibanding kesyirikan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu dosanya besar. Maka hendaknya berhati-hati ketika seorang mengatakan ini halal, ini haram, ini enggak boleh, ini boleh. Ini perkaranya syariat. Halal dan haram itu Allah yang menentukan. Kalau sampai mengatakan halal padahal Allah mengharamkan, berarti berbicara tanpa ilmu, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Atau bahkan yang namanya mubah, Itu juga bagian daripada syariat. Oh ini boleh. Maka hendaknya berhati-hati dalam masalah seperti ini. Jangan gampang-gampang menjatuhkan hukum ketika memang tidak ngerti ilmunya. Karena itu nanti termasuk dari takawul. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ternyata dosanya lebih besar dibanding melakukan kesyirikan. Qauluhum. Allahu amarana biya bikashfil aurat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membuka aurat. Maka berhati-hatilah. Orang yang mengatakan ini halal, ini haram, biduni dalilin min kitabillah wa sunnati rasulihi. Hati-hati. Ancaman bagi orang yang mengatakan ini halal, ini haram, tanpa didasari dengan ilmu dari Quran ataupun as-sunnah. Ila angkol. Sampai pada firmannya. Ya bani Adama. Khudu zinatakum. Wahai anak-anak Adam. Ambillah perhiasan kalian. Maknanya. Tutuplah aurat-aurat kalian. Di tiap-tiap masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Artinya. Wahai anak Adam. Tutuplah aurat-aurat kalian di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap kalian menjalankan sholat. Demikian pula ketika tawaf. Itu maknanya. Sehingga yang perlu juga diingat bahwa orang-orang jahiliyah mereka beranggapan dengan membuka aurat, itu adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana pula dalam syair yang mereka ucapkan. Al-yawmu yabdu ba'duhu au kulluh, wa ma bada minhu fala uhilluh. Kata mereka, hari ini tampak sebagian. Al-yawm yabdu ba'duhu au kulluh. Hari ini tampak sebagian dari tubuhnya, au kulluh atau seluruhnya. Wa ma bada minhu fala uhilluh. Taib, apa yang tampak darinya tidak diperkenankan. Syahidnya bahwa mereka benar-benar tawaf dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Ini sebagaimana termaktub dalam syair-syair yang mereka buat. Sehingga turunlah ayat ini. Wahai Bani Adam, ambillah perhiasan kalian di ketika melakukan sholat ataupun tawaf. Sebagai perhatian bagi kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, khudu zinatakum. Ambillah perhiasan kalian. Apa maknanya? Maknanya ketika kita tidak sholat, itu diperintahkan untuk mengenakan zinah. Pakaian yang baik, yang sopan. Jangan apa ya, yang kumuh, yang jelek. Lafalnya saja zinah takum. Zinah itu kan yang baik, yang bagus. Maka monggo semestinya sebagai wujud penghormatan kita terhadap amalan yaitu sholat. Sebagai wujud penghormatan kita terhadap masjid. Semestinya ketika kita berangkat ke masjid memakai pakaian-pakaian yang baik. Karena terkadang kita saksikan ikhwan ketika ke masjid sing penting tertutup auratnya. Sehingga terkadang acak-acakan, pakaiannya enggak rapi dan seterusnya. Padahal ayatnya mengatakan zinah, perhiasan. Pakai baju yang baik, sopan dan seterusnya. Syahidnya di sini, bahwa orang-orang jahiliyah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membuka aurat. Wa yu'addunahu ibadatan lillah. Membuka aurat tersebut mereka anggap itu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kekejian dan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu na'khudhu tahrima kasfil aurat mutlaqo illa li daruratin kal ilaj ad-daruri aw ma baina zawjaini ba'duhuma ma'a ba'din. Kata Syekh Hafidhullah, dari sini kita ambil haramnya membuka aurat secara mutlak. Haramnya membuka aurat secara mutlak. Illa li daruratin. Kecuali memang kondisinya itu darurat, terpaksa. Seperti untuk berobat. Berobat yang memang dalam kondisi darurat harus membuka aurat. Bagaimana lagi? Taib. Atau pasangan suami istri. Wa kasful aurah fi ghairi hataini halatain haram syadidut tahrim. Membuka aurat pada selain dua kondisi ini, kata saya, haram dengan keharaman yang sangat. Membuka aurat pada selain dua kondisi tadi, yang pertama ketika berobat, yang kedua baina zaujataini. Selain daripada itu haram dengan keharaman yang sangat. Apa alasannya? Di antaranya li'annahu yajuru ilal fahishah wal wuqu' fil jarimah. Karena dengan membuka aurat akan menyeret kepada perbuatan keji dan terjatuh ke dalam tindak kejahatan. Di mana syaitan tahu, syaitan tahu kalau membuka aurat itu akan menyeret kepada perbuatan zina maupun liwat. Taib. Jadi dengan membuka aurat itu syaitan paham dari pintu ini akan terjatuh ke dalam perbuatan zina ataupun liwat. Taib. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Maka ini perkara yang semestinya untuk menjadi perhatian. Paling tidak kita didik putra dan putri kita untuk menutup aurat dengan betul. Karena zaman sekarang baru dipropagandakan tentang yang namanya liwat ini. Entah itu dengan apa itu, mainan anak-anak dari plastik, akan tetapi warna-warninya sebagaimana bendera LGBT. Itu sudah dijajakan sekarang dengan harga murah. Sehingga anak sudah terkondisikan sejak kecil. Bagaimana dicekokkan kepada mereka penyakit ini dari sedini mungkin. Falidhalik raghaban nas fi kasfi al-aurah. Oleh karena itu, setan mendorong manusia. Bagaimana caranya? Sehingga orang-orang yang membuka aurat. Sehingga orang-orang yang membuka aurat dianggapnya taqadduman wa hadaratan wa raqiyya. Ketika memakai pakaian dengan tersingkap auratnya, itu dianggapnya kemajuan, dianggapnya modern, dianggapnya mengikuti zaman, dan seterusnya. Nas'alullaha assalamah wa taufiq. Adapun seorang yang mengenakan pakaian syar'i sesuai dengan syariat, pakaian yang menutup aurat dianggapnya ta'akhur, artinya terbelakang, dianggapnya apa itu jalan mundur, kuno, atau taqalid baliyah, artinya tradisi yang sudah usang, kok masih dipakai, dan berbagai macam apa itu cemoohan terhadap kaum muslimin ataupun muslimah yang mengenakan pakaian syar'i. Wama yuqal anil hijabil an, apa yang mereka katakan dan apa yang mereka katakan tentang hijab, mengenakan hijab. Taib, di mana mereka sudah enggak butuh, bahkan mereka mengejek, menghina orang-orang yang mengenakannya. Hal yang demikian ini ma'ruf di majalah-majalah, di koran-koran, bahkan di majalis, di pertemuan-pertemuan. Mereka menghina, mengejek, mengolok-olok orang-orang yang mengenakan pakaian syar'i. Lakin hadza la yadur ahlal iman idza tamassaku bidin. Oh, semua itu, tapi kata Syekh Hafizullah, semua itu tidak memadzaratkan ahlul iman apabila mereka tetap berpegang teguh dengan agamanya. Sehingga pada intinya, hendaknya kita berhati-hati dari mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Baik syaitan yang wujudnya jin ataupun syaitan yang wujudnya manusia. Ini sekarang mulai digalakkan voli, bal-balan yang apa, entah sadar entah tidak sudah mulai mengarah ke sana. Wong lanang nganggo daster. Kan banyak sekarang ini mulai bal-balan tapi pakai daster, pakai bedak dan seterusnya. Ini salah satu bentuk dari propaganda mereka, orang-orang yang menginginkan kebebasan. Lanang lo lanang, wadon lo wadon, ini diantaranya mencekokkan masyarakat seperti itu. Maka ini keprihatinan kita bareng-bareng untuk menerangkan kepada halayak masyarakat dari bahayanya LGBT. Salah satu caranya adalah dengan pahamkan mereka akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamkan mereka akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk menghalangi lajunya perkembangan seperti itu, hati-hati anak-anak kita dari megang Android. Hati-hati anak-anak kita dari kebebasan memegang Android. Disitulah banyak sekali suguan-suguan yang mengarahnya ke sana. Yang namanya anak enggak dong, enggak paham. Padahal ternyata ketika itu dilihat, dicermati, digeluti, enggak sadar dia telah terjerumus ke sana. Anak ini kok kelihatannya santun, kelihatannya kok solih dalam tanda kutip, kok anteng. Ini sudah mulai menjurus ini. Maka hati-hati. Intinya dari tadi, hati-hati dari kebebasan memberi anak memegang Android. Itu salah satu sarana yang akan mengantar kepada yang namanya LGBT wal'iyadu billah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, tentu banyak salah dan khilaf. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.